بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا رجال، kita sedang membahas tentang permasalahan apa yang terakhir. Nah, kita membahas tentang perkataan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni'matul bid'atu hadhi, yang berkata ini menjadi syubhat di antara syubhat utama orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Dikarenakan Umar mengatakan tentang salatut tarawih yang dilakukan berjamaah, na'am, sebagai suatu bid'ah. Dan beliau puji bahwasanya itu adalah sebaik-baik bid'ah. Dan kemarin telah kita bahas bahwasanya pendalilan dengan perkataan beliau ini tidaklah benar dari berbagai macam sisi. Yang pertama, indak ya Ahmad, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kataan bid'ah dalam perkataan tersebut adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Buktinya, nah, kita katakan dulu bahwasanya bid'ah yang dimaksudkan oleh beliau bukan bid'ah secara syar'i, tapi bid'ah secara lughawi. Buktinya apa? Buktinya perkara yang beliau katakan sebagai bid'ah, nah, tidak kita terima, atau dalam syariat ini tidak dikatakan bid'ah secara syar'i, sehingga tidak mungkin. Nah, perkataan beliau ini dibawa kepada makna bid'ah secara syar'i. Kenapa? Karena yang beliau katakan nikmatul bid'ah hadhi apa? Salat tarawih berjamaah dengan satu imam. Nah, perkara ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah secara syar'i. Kenapa? Karena sebagaimana antum tahu tadi, nah, Rasulullah pernah melakukannya berjamaah selama 3 hari bersama para sahabat. Kemudian beliau tinggalkan karena suatu illah, suatu alasan, khawatir akan diwajibkan atas umat. Nah, kemudian ditinggalkan, demikian pula pada masa Abu Bakar, sampai pada masa Umar dihidupkan kembali. Berarti ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah secara syar'i. Loh, kenapa Pak Umar mengatakan bid'ah di sini? Berarti harus kita bawa kepada makna bid'ah secara lughawi. Karena tidak akan mungkin Umar kemudian tidak tahu istilah. Beliau orang Arab. Nah, tayin, ketika mengatakan nikmatul bid'ah tu hadi, berarti yang beliau maksud adalah bid'ah secara lughawi. Kenapa? Karena tidak mungkin dibawa kepada makna syar'i. Paham? Paham ini? Hah? Baik. Kemudian kemarin juga telah kita bahas bahwasanya sederetan para ulama juga mengambil perkataan Umar ini, na'am, dan dijadikan sebagai poin utama dalam pembagian bid'ah. Sehingga ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Di antaranya siapa yang kemarin kita bawakan perkataannya? Indaga bantilah Imam An-Nawawi. Nah, baik, bahkan boleh katakan bahwasanya bid'ah yang makruhah, yang dolalah itu fil ghalib saja. Cuma kalau kita perhatikan konteks, maka beliau pun arahnya kepada apa? Kepada makna lughah. Nah, dan sekarang, Ikhwan Ibnah, untuk semakin juga menguatkan dari sisi hujah kita untuk menegaskan bahwasanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, dan membantah syubhat-syubhat seputarnya. Nah, kita bahas syubhat berikutnya, berarti syubhat yang keberapa? Ketiga. Nah, yang pertama dengan hadis man sanna fil islam sunnatan hasanah. Yang kedua berhubungan dengan perkataan Umar, nikmatun bid'ah hadi. Yang ketiga ikhwani fillah masih berhubungan dengan perkataan Umar, yaitu nah, orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah berpegang dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Karena sebagian kaum kalau sudah datang perkataan Imam Asy-Syafi'i ikhwani fillah, sudah itu ibarat dalil. Nah, ibarat dalil. Dan tentunya ini sikap yang salah. Cuma kita butuh untuk menguraikan penisbatan hal ini kepada Imam Asy-Syafi'i betul atau salah. Kemudian seandainya betul, kemana arahnya? Karena kita tahu prinsip Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam permasalahan sunnah. Beliau adalah seorang imam yang kokoh dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, perkataan beliau yang banyak dijadikan sebagai acuan orang-orang yang menisbahkan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib beliau dari Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan al-muhdatsatu minal umuri durban. Ma'uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadihi bid'atun dalalah. Al-muhdathat menurut beliau perkara-perkara yang baru. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama yang diada-adakan dan menyelisihi kitab atau sunnah atau athar atau ijma', maka ini bid'ah dolalah. Dan ini jelas apabila kita tidak menyelisihinya. Kita pun sepakat bahwasanya apa-apa yang diada-adakan menyelisih kitab atau sunnah atau athar atau ijma', maka ini bid'ah dolalah. Bahkan semua bid'ah kondisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ma uhditha minal khairi la khilafa li wahidin min hadhi fa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Qad qala Umar fi qiyam Ramadan ni'matul bid'atu hadhi, yakni annaha muhdatsatun lam takun wa in kanat fa laysa fiha qadun lima Ramadan. Yang kedua yaitu apa-apa yang diada-adakan berupa kebaikan yang tidak ada perselisihan bagi seorang pun tentang kebaikan perkara ini, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Sungguh Umar telah mengatakan tentang masalah sholat malam di bulan Ramadan nikmatun bid'ah hadhihi. Nah, ini yang menjadi pegangan. Maksudnya bahwasanya nah, perkara tersebut muhdatsah diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Wa in kanat, walaupun awalnya apa? Ada, lihat. Nah, walaupun awalnya dulu pernah ada, cuman sudah ditinggalkan dalam waktu lama, sehingga nah, secara bahasa pun itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru karena saking lamanya ditinggalkan. Nah, falaysa fiha raddun lima madha, dan tidak ada pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu itu raddun lima madha, bantahan atau na'am sanggahan terhadap syariat yang telah lewat. Berarti selaras dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini perkataan yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, dan pada sanadnya Muhammad bin Musa Al-Fadl Ini tidak didapati biografinya oleh Imam oleh Syekh Salim Al-Hilali habibullah taala. Syekh Salim Al-Hilali dalam tahqiq beliau terhadap asar ini. Kemudian perkataan yang kedua diriwayatkan dengan lafaz yang lain oleh Abu Nu'aim dalam Hilya dari Halmalah bin Yahya bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atan bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ini dengan lafaz bid'atun mahmudah dan bid'atun madhmumah. Dan ini perkataan yang banyak dipegang oleh saudara-saudara kita yang menisbahkan kepada Syafi'iyah di negeri ini. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Nah, perhatikan tafsir beliau setelahnya. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, fama khalafa sunnata fahuwa madhmum. Maka apa saja yang mencocoki sunnah, maka itu bid'ah yang terpuji. Dan apa saja yang menyelisih sunnah, maka itu tercela. Tayyib. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Nu'aim dalam Hilya pada sanadnya Abdullah bin Muhammad Al-Athashi. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan beberapa beliau demikian pula As-Sam'ani, tapi tidak menyebutkan jarh dan takdir. Tidak ada jarh wa takdir tentang orang ini, perkataan dari para imam di zamannya. Tayyib. Ini dua kalimat yang diriwayatkan dari Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kalau kita perhatikan ikhwan fillah, nah, pada kedua lafaz tersebut maka kita akan tahu bahwasanya dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, nah, bukanlah bid'ah syar'i. Tapi bukanlah bid'ah syar'i. Kenapa? Karena pada perkataan yang pertama beliau ketika menegaskan nah, tentang bid'ah yang khair, yang bagus, nah, mencontohkan apa? Dengan perkataan Umar, nikmatul bid'ah hadhi. Dan kita telah selesai bahwasanya yang dimaksud oleh Umar dengan bid'ah itu adalah bid'ah lughawi, secara lughah. Nah, kemudian juga taruhlah beliau menginginkan itu istilah bid'ah syar'i, maka tidak akan kita dapati contohnya. Nah, suatu bid'ah yang bagus tersebut yang beliau katakan la khilafa li wahidin min hadhi, tentang kebaikannya tidak ada perselisihan nah pada seorang pun tentang kebaikannya. Pada bid'ah-bid'ah yang ada mesti di sana ada yang menyelisihinya. Terlebih lagi pada perkataan yang kedua sangat jelas. Ketika menyebutkan bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah, beliau perjelas, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Nah, yang mencocoki sunnah maka itu mahmud. Apa ada bid'ah yang mencocoki sunnah? Nah, tapi seandainya ada bid'ah yang mencocoki sunnah, berarti yang dimaksud bukan bid'ah syar'i. Karena tidak akan mungkin bid'ah secara istilah syar'i itu mencocoki sunnah, tidak akan mungkin. Karena antara bid'ah dan sunnah dua perkara yang berkebalikan. Nah, tayyib, dua perkara yang saling bertolak belakang, tidak akan bertemu dalam satu tempat antara bid'ah dan sunnah. Telah kita lewati perkataan siapa dari kalangan salaf, kalau seandainya seorang mengadakan bid'ah mesti dicabut sunnah. Hah? Hasan ibn Atiyah At-Tabi'in rahimahullah ta'ala, mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Ini mesti, tidaklah suatu kaum mengadakan suatu kebid'ahan di dalam agama mereka maka akan dicabut dari mereka sunnah yang semisal. Sehingga menggabungkan antara nah, dua perkara yang saling bertolak belakang ini menunjukkan tentang batilnya nah, pendapat tersebut. Karena agama ini ikhwanifillah di antara prinsipnya, agama ini di antara prinsip utama ikhwanifillah yaitu la yufarriq bainal mutasawiyain ya wa la yajma' bainal mutanaqidain. Ini prinsip yang banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membantah ahlul bidah dalam kitab-kitab beliau, baik itu kitab Darut Ta'arud maupun kitab-kitab yang lain ketika membantah firqah-firqah sesat. Karena tidak ada satu firqah menyimpang pun ikhwanillah kecuali akan terjatuh dalam tanakut, baik itu Asy'ariyah, Asy'ariyah, Jahmiyah maupun yang lain. Beliau kembalikan ke prinsip ini bahwasanya syariah ini tidak akan mungkin yufarrik bainal mutasawiyyin, tidak akan mungkin suatu yang sama dipisahkan dalam syariah, tidak akan mungkin. Demikian pula tidak akan mungkin menggabungkan mutanaqidain, dua perkara yang saling bertolak belakang. Diam dan bergerak misalnya, baik timur dan barat, ini dua perkara yang saling bertolak belakang, tidak akan mungkin bersatu. Nah, antara bid'ah dan sunnah juga demikian. Bagaimana dikatakan bid'ah mahmudah itu yang wafaqas sunnah? Tidak akan mungkin kalau yang dimaksud adalah bid'ah secara syar'i yang diperingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari sini kita. Maka mau tidak mau bahwasanya diinginkan oleh Imam Syafi'i seandainya itu memang sahih dari beliau ikhwanifillah, maka harus dibawa kepada makna lughawi. Ini yang pertama. Yang kedua ikhwanifillah yang menguatkan hal ini, karena Imam Syafi'i di antara perkataan beliau yang lebih masyhur dari perkataan ini yang dinukilkan oleh imam-imam dari kalangan Syafi'iyah yaitu apa? Perkataan beliau man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Siapa saja yang menganggap-anggap baik suatu perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat ini, faqad syara'a, maka sungguh dia telah menetapkan syariat sendiri. Dan ini celaan dari beliau rahimahullahu taala. Man istahsana faqad syara'a. Dan dalam kitab beliau Ar-Risalah, yang kitab ini merupakan kitab dasar dalam pembahasan usulul fiqh. Bahkan para ulama mengatakan kitab usulul fiqh yang di awal yang dikarang pertama kali ya kitab beliau Ar-Risalah. Beliau berikan pembahasan usul tentang masalah istihsan. Beliau bantah di situ bahwasanya agama ini tidak butuh istihsan dari para pemeluknya. Karena siapa saja yang menganggap-anggap baik suatu hal yang tidak datang dalil yang menunjukkan kebaikannya, berarti dia telah memposisikan diri sebagai pembuat syariat. Nah, demikian pula bid'ah. Nah, bid'ah sesuatu yang tidak datang dalil menunjukkan tentang kebaikannya, kemudian dia melakukannya dan menganggapnya baik, berarti dia memposisikan diri sebagai pembuat syariat. Nah, dan dalam kitab beliau Ar-Risalah beliau katakan innamal istihsan taladdud. Hanyalah istihsan itu muncul karena apa? Taladdud, yaitu seorang hanya sekedar apa? Menikmati saja, yaitu dengan perasaan tok dalam beragama. Hanya kepuasan. Dan ini tidak bisa menjadikan patokan. Nah, seorang yang ingin memahami kalam seorang imam, apa yang beliau maksudkan tentunya harus apa? Harus mempelajari juga dasar-dasar na'am kaidah yang beliau pakai. Dan ini kaidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau sangat tegas na'am menolak istihsan dalam agama, yang istihsan merupakan pintu utama masuknya bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah. Nah, sehingga tidak akan mungkin kemudian beliau Pak mengatakan di sana ada bid'ah na'am hasanah secara syar'i. Maka kapan saja di sana ada lafadz yang condong kepadanya, maka butuh didudukkan dengan prinsip utama Imam Syafi'i. Nah, perkara yang ketiga, tarumlah memang Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, maka kita katakan apa? Tidak boleh kita jadikan kalam manusia sebagai apa? Sebagai pengkhusus kalam Rasulullah SAW. Kalam manusia biasa tidak boleh kita katakan sebagai pengkhusus kalam Rasulullah SAW. Kemudian dipertentangkan dengan kalam beliau. Beliau sendiri mengingkari. Nah, beliau sendiri mengingkari orang-orang yang mengedepankan perkataan manusia daripada perkataan Rasulullah SAW. Bahkan di antara pendapat beliau, ikhwani fillah, bahwasanya apabila ada pendapat sahabat, satu sahabat bersendirian, maka tidak boleh kita mengikutinya, taklid kepada sahabat ini. Lalu bagaimana mungkin dia menyuruh manusia untuk apa? Mengikuti pendapat beliau, nah, dan meninggalkan perkataan Rasulullah SAW. Ini tidak akan mungkin. Sehingga hujjah orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah dengan perkataan Imam Syafi'i ini sangat lemah. Lemah. Nah, dari sisi pemahaman terhadap kalam beliau sendiri, juga dari sisi dalil-dalilnya. Kemudian ya, syubhat yang kelima dari juga masyhur. Mereka berpegang dalam menetapkan adanya bid'ah hasanah dengan kisah dikumpulkannya Al-Quran. Dan ini juga perkara yang harus dipahami setiap talibul ilm. Karena syubhat ini termasuk syubhat yang lumayan kuat, alhamdulillah. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana menjawabnya, akan kebingungan. Sebab apa? Sebab pengumpulan Al-Quran memang perkara yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga banyak kalau kita dengar mereka-mereka yang sedang melegalkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, kemudian dibantah oleh ahli sunnah bahwasanya itu adalah perkara bid'ah yang sesat, mereka biasanya berdalil dengan kisah ini. Kisah Na'am Jam'ul Quran, yang dikumpulkannya Al-Quran pada zaman Abu Bakar yang pertama kali, kemudian dikumpulkan dalam satu naskah dan disalin kepada naskah-naskah yang lain pada masa Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Untuk mengetahui bagaimana menjawab perkara ini, butuh kita mengetahui asal usul khanifillah, bagaimana kisah Jam'ul Quran tersebut dan ditulisnya Al-Quran dalam mushaf-mushaf. Kemudian hanya mencukupkan dengan mushaf Utsman. Yang kemudian sampai saat ini yang ada sampai pada kita ya mushaf Utsman. Orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, mereka menyangka bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat ini, mengumpulkan Al-Quran, kemudian menulisnya dalam mushaf, kemudian hanya mencukupkan diri dengan mushaf Utsman ini sebagai bid'ah. Dan tatkala diterima oleh kaum muslimin, berarti ini bid'ah hasanah menurut mereka. Kita katakan bahwasanya pendalilan dengan kisah ini tidak bisa diterima, fanifillah, bahwasanya apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sebagai bid'ah. Buktinya apa? Akan kita tahu buktinya bahwasanya itu bukan bid'ah, dengan mengetahui asal usul dan dasar apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kisah tersebut secara panjang lebar. Bisa merujuk pada Sahih Bukhari. Bahwasanya para sahabat telah bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran setelah terjadinya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang antara siapa dengan siapa? Hendaknya Umar. Nah, kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzdzab sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Tayyib. Nah, setelah selesai peperangan tersebut yang memakan banyak korban, Abu Bakar, nah, radhiyallahu anhu didatangi oleh Umar bin Al-Khattab dan beliau mengatakan innal qatla istaharra yawmal yamamah biqurra'il Qur'an wa inni akhsha in istamarra al-qatlu bil qurra'i bil mawatin fa yadhhabu katsirun min al-Qur'an wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Umar datang kepada Abu Bakar, sesungguhnya nah korban-korban begitu banyak pada hari peperangan Yamamah yang memakan na'am yang menewaskan atau menjadikan wafat para qurra'ul Qur'an. Karena dulu Al-Qur'an dijaga dengan dada. Dan tentunya na'am akan hilang dengan apa? Meninggalnya orang yang menghafalnya. Sehingga tatkala qurra' yang meninggal dalam perang tersebut banyak, Umar khawatir, "Fa ini akhsha." Sebenarnya aku khawatir apabila terus-menerus na'am korban berjatuhan na'am di tempat-tempat peperangan, maka akan hilang banyak dari Al-Qur'an. Dalam artian kalau tidak segera kita kumpulkan, bisa-bisa na'am banyak yang meninggal, bisa suatu ayat mungkin yang hanya dihafal oleh satu orang dan yang lainnya belum didapati siapa yang menghafalnya, akan sulit kita mengumpulkannya. Maka beliau katakan wa inni ara anta mura bi jam'il Qur'an, sebenarnya aku na'am berpandangan untuk engkau memerintahkan akan mengumpulkan Al-Qur'an ini, dikumpulkan. Nah, dalam bentuk tertulis. Tayyib, maka Abu Bakar mengatakan kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan melakukan suatu perkara yang Rasulullah tidak melakukannya. Nah, disinilah yang jadi pegangan mereka-mereka yang menyatakan itu bid'ah. Pada perkataan Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya? Maka Umar mengatakan, qal hadza wallahi khair. Nah, ini demi Allah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Dan Umar ibn Abdillah seorang yang mulham, seorang yang banyak diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak perkara. Bahkan di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka terus-menerus Umar menjelaskan kepada Abu Bakar sampai Allah Subhanahu wa taala lapangkan Abu Bakar untuk apa? Menerima usulan dari Umar tersebut. Akhirnya pun Abu Bakar na'am memanggil Zaid ibn Thabit. Tayyib. Zaid ibn Thabit dan mengatakan kepada beliau, innaka rajulun syar'aqil la nattahimuk. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattabi'ul Qur'an. Fatattabi' al-Qur'an fajma'hu. Sungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang akil, yang berakal, maksudnya cerdas. Memang Zaid bin Thabit ini kecerdasan nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kan ini mempelajari bahasa suatu kaum hanya beberapa hari saja. Nah, tayyib dan penulis wahyu. Dan dulu engkau menulis wahyu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka carilah Al-Qur'an kemudian kumpullah. Kumpulkanlah, jadi cari nah Al-Quran yang ada nah pada sahabat-sahabat secara keseluruhan, kemudian kumpulkan. Baik, dan tentunya ini perkara yang sangat berat. Sampai-sampai Zaid bin Thabit mengatakan, "Wallah, law kallafuni nakala jabalin minal jibal maka la athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Demi Allah, sungguh seandainya mereka membebaniku untuk untuk memindah ya gunung dari gunung-gunung yang ada itu lebih, nah tidaklah lebih berat atasku daripada apa yang telah diperintahkan kepadaku berupa mengumpulkan Al-Quran ini. Akhirnya setelah dijelaskan oleh Abu Bakar, beliau pun lapang dadanya untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya dicari, dikumpulkan sebagaimana perkataan beliau. Fatatabba'tu al-Qur'an ajma'uhu minal usbi wal lihafi wa suduril rijal. Maka aku pun mencari Al-Qur'an dan aku kumpulkan. Tayin yang ada ditulisan di lembaran-lembaran atau yang ada di tulang-tulang, kadang ditulis di tulang atau yang di lempengan atau yang di kulit-kulit, demikian pula yang dihafal oleh manusia. Nam hatta wajadtu akhir surati Taubah ma Abi Huzaimah Al-Ansari. Lam ajidha ma ahadin ghairi. Ini faedah juga. Sampai yang terakhir yang beliau dapati adalah apa? Akhir dari surat At-Taubah. Hanya beliau dapati pada satu orang sahabi, yaitu Abu Huzaimah Al-Ansari. Apa akhir surat Taubah? Yang dimaksud di akhir-akhirnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini hanya didapati pada Abu Khuzaimah Al-Ansari, tidak didapati sahabi yang lain. Tapi tetap diterima, dan karena beliau apa? Satu orang tapi dipersaksikan seperti persaksian dua orang. Keutamaan bagi Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ini kisahnya. Pada zaman Abu Bakar akhirnya ditulis, terkumpul ikhwan fillah dalam suhuf, kemudian disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian dipindah di masa hidup Umar ke tempat Umar. Setelah Umar wafat, dipegang oleh Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Baik. Kemudian asal yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Hudzaifah ketika datang menemui Utsman, dan saat itu beliau perang memerangi Ahlu Syam pada pembukaan Tayyip Armeniyah dan Azerbaijan bersama ahli Iraq. Maka Hudzaifah kaget tatkala manusia berselisih dalam masalah qiraah. Maka Hudzaifah segera melaporkan kepada Utsman, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahud wal nasara." Sangat khawatir Hudzaifah. Maka beliau apa? Mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ya, cegahlah umat ini." Sebelum mereka berselisih dalam permasalahan Al-Qur'an sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasara. Maka Utsman pun segera mengirim seseorang untuk menemui Hafsah dan meminta agar diserahkan mushaf yang dulu telah dikumpulkan pada zaman siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi akhirnya dikirim, kemudian disalin. Jadi pada masa Abu Bakar dan Umar cuma ada satu mushaf, satu mushaf, dan ini sebagai penjagaan saja, untuk menjaga seandainya manusia qurra banyak yang meninggal, masih ada mushaf yang terkumpul di situ Al-Qur'an. Dan di masa Utsman disalin, karena harus dikembalikan ke pokok tatkala terjadi perselisihan dalam qiraah. Maka disalin, dan Utsman memerintahkan kepada beberapa sahabat, yaitu tiga sahabat yang memiliki kemampuan dalam masalah ini, yaitu Zaid bin Thabit, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Sa'id bin Al-As. Empat berarti. Yang keempat Abdullah bin Al-Harith bin Hisham. Berarti tiga, yang baru kemudian Zaid bin Thabit dulu yang menulis awal. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Al-As, dan Abdullah bin Al-Harith bin Hisham. Ini para penulis Al-Quran pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini keutamaan. Mereka pun menyalin ikhwanifillah mushaf tersebut. Dan Utsman mengatakan kepada tiga orang dari kalangan Quraisy tersebut, apabila kalian berselisih, idhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisy fa innama unzila bi lisanihim. Apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit dalam suatu ayat dari Al-Qur'an, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena Al-Qur'an itu turun dalam bahasa mereka. Maka disalinlah, kemudian dikirim ke negeri-negeri sehingga menjadi patokan dalam penulisan mushaf. Baik. Adapun mushaf-mushaf yang lain selain itu, ikhwan fillah, dibakar. Dibakar. Sebagaimana perintah Utsman radhiyallahu anhu. Baik, tulisan-tulisan yang lain dibakar. Agar tidak terjadi ikhtilaf lagi. Karena sudah ada patokan utama mushaf tersebut. Kalau kita mengetahui kisah ini, maka kita ketahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat ikhwanul fillah tidak ada sama sekali unsur penyelisihan terhadap syariat. Bahkan itu sesuai dengan maqasid syariat, tujuan utama dari syariat. Dan tidak ada penyelisihan terhadap pokok-pokoknya sama sekali. Bahkan sangat jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat sebagai bentuk perwujudan dari janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Sehingga dengan sebab tersebut terjaga sampai saat ini. Tayyib. Perkara yang kedua, ikhwan fillah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan mengumpulkan Al-Quran itu bukan dari sisi mereka sendiri, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat juga perwujudan dari ayat ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran tersebut. Dan perwujudannya ikhwan fillah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada para sahabat untuk mengumpulkannya. Demikian pula perkara yang ketiga, tidak dikumpulkannya Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan saat itu masih turun wahyu. Terkadang ada ayat-ayat yang dimansukh, ada ayat-ayat yang dihapus. Tapi para sahabat menulis. Mereka yang mampu menulis, menulis. Sehingga asal penulisan ada. Cuma tidak dikumpulkan. Kenapa? Karena kalau terkumpul dalam satu mushaf dalam kondisi masih ada ayat yang kadang dimansukh, kemudian masih turun ayat berikutnya, sehingga akan sulit untuk mengaturnya. Dan ini hikmah tersendiri. Kenapa tidak dikumpulkannya pada masa Rasul sebagai dalam bentuk satu mushaf? Karena memang tayyib Al-Qur'an masih masih mengalami nasikh dan mansukh. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka semua itu sudah tidak ada lagi, sehingga dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Kemudian perkara yang berapa? Keempat. Nah, perkara yang keempat bahwasanya itu ittifaqus sahabah. Ini juga perkara yang penting sebagai bantahan yang paling mudah. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam mengumpulkan Al-Quran itu ijma' mereka. Datangkan satu orang sahabat yang menyelisihinya, tidak ada. Jadi itu ijma' para sahabat ketika mereka mengumpulkan Al-Quran. Dan ijma' para sahabat ikhwanifillah dalil. Ijma' para sahabat dalil. Nah, Rasulullah SAW telah mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, tidak akan mungkin. Seandainya itu adalah suatu perkara yang batil, mesti ada satu orang yang menyelisihinya. Berarti apa? Sesuatu yang dibangun di atas ijma tidak bisa dikatakan sebagai apa? Bid'ah. Nah, berarti tidak bisa kisah tentang pengumpulan Al-Quran dikatakan sebagai bid'ah, kemudian dijadikan landasan adanya bid'ah hasanah. Tidak bisa. Karena asal yang mereka lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil-dalil dan pokok-pokok syariat, juga dengan kaidah-kaidah utama syariat, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau penjagaan Al-Qur'an tidak akan mungkin bisa kecuali dengannya, karena dengan dada ikhwan fillah banyak yang terbunuh. Dan prosesnya lama menghafal Al-Qur'an, prosesnya lama sekali. Saya tidak butuh, tidak cuma sehari dua hari. Saya apalagi, bagi umat di masa-masa belakangan yang semakin banyak maksiat. Demikian pula sesuai dengan kaidah namdzul mafasid wasadud dzara'i. Ini sangat jelas, sehingga pengumpulan Al-Qur'an dalam mushaf ini merupakan perkara yang syar'i, bukan perkara yang bid'i. Ini sekilas apabila tentang beberapa syubhat dipahami dengan baik. Dan tentunya masing-masing ahli bid'ah terkadang mendatangkan syubhat baru, syubhat tersendiri, tapi yakin tidak ada satu syubhat pun ikhwani fillah kecuali mesti apa? Mesti di sana pada syubhat itu sendiri sudah ada bantahannya. Baik. Mereka mendatangkan syubhat-syubhat ini semuanya terbantah dengan apa? Dengan pemahaman yang benar terhadap syubhat yang mereka bawakan. Tayyib, nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Mafhum ini? Abang Dilba? Tayyib. Mafhum? Naam, naktafi bihadha, subhanallah.